Dan pada akhirnya perintah dan larangan itu adalah kutip satu hal yang bersifat harus. Illa idza nasu, kecuali jika hukum sunnah awil kuru atau makruh ulim diketahui. Penjelasannya hukum atau makruh Allah untuk perintah ya, untuk Allah dan maksudnya, dan hukum atau untuk nahi itu larangan Allah dan maksudnya adalah kutim. Kutim maknanya yakni lazimun, keharusan, keharusan untuk ditaati, mentaati perintah, menjalankan perintah, mentaati larangan dengan menjadi larangan. Perasaan maka hukum asal bahasanya perintah Allah itu harus dikerjakan, dan larangan apa dan maksudnya harus ditinggalkan. Inilah makna perkataan para ulama al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah kewajiban, wal-aslu nahi at-tahrim, dan hukum asal larangan adalah haram. Ila idza dalil dalilun, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hukumnya dianjurkan, atau larangan tersebut hukumnya makruh, atau indikator-indikator yang lain. Oleh karena itu, pembuat nazar mengatakan ila idza nadzu wal qulu ulim, kecuali apabila hukum sunnah atau makruh diketahui. Faedah ini adalah salah satu faedah dalam ilmu usul fikih. Maka ini faedah usuliyah, bukan faedah fikhiyah. Wa yakun faedah ini ala fa'in mendapat dua cabang bahasan, kedua pembahasan pokok seputar perintah dan larangan. Yeah. sebenarnya para ulama usul fikih berselisih pendapat apakah perintah itu menghasilkan hukum wajib atau sunnah. Demikian juga ulama usul fikih berselisih pendapat tentang an-nahyu, apakah menghasilkan hukum haram atau makruh. Jika tidak dijumpai indikator yang memalingkan perintah dan hukum wajib kepada sunnah dan dari hukum sunnah kepada mubah. Demikian pula larangan jika tidak dijumpai indikator yang memalingkannya dari hukum haram kepada hukum makruh atau dari hukum makruh kepada hukum mubah. Maka topik bahasan kita adalah al-amr al-mujarrad, adalah perintah yang mujarrad anil qara'in. Demikian juga an-nahyu yang mujarrad anil qara'in, yaitu perintah yang tidak mengandung indikator tambahan, indikator yang mengarahkan agar bermakna makruh, bermakna sunnah, bermakna mubah, dan yang lain. Jadi topik bahasan gimana kalau tidak ada indikator. Kalau indikator ya sudah, mengikuti indikator yang ada. Ada indikator yang menunjukkan bahwasanya perintah di sini sunnah, sudah, maka mengikuti indikator. Menjadi pembahasan saat ini adalah gimana kalau tidak ada indikator ke sini atau ke situ. Maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, hukum asal perintah adalah wajib, yaitu hukum asal fil amr al-mujarrad adalah wajib. Dalilnya firman Allah, maka dalam takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah takut-takuti dengan satu dari dua hukuman ini. Yang pertama yaitu tertimpa fitnah, dan yang kedua adalah tertimpa terkena siksaan yang pedih. Falyadzar di sini lamnya adalah lam amr, dan maknanya adalah al-tahdid, adalah ancaman atau menakut-nakuti. Yukhalifuna an amrihi, di sini ada satu hal yang unik. Sebenarnya untuk yukhalifuna cukup yukhalifuna amrahu. Namun di sini Allah menggunakan yukhalifuna an amrihi walam yakul, dan Allah tidak mengatakan yukhalifuna amrahu. Padahal dalam bahasa Arab menyelisih perintah itu cukup dengan yukhalifuna amrahu, tidak perlu pakai huruf jar. Maka apa faedah dan tambahan an di yukhalifuna an amrihi? Maka maknanya adalah yakhrujuna, mereka keluar dari perintah Nabi dan ketaatan kepada Nabi. Pada karena itu kita katakan kata kerja di sini yukhalifuna an itu mudhammanun ma'nal khuruj. Diberi tambahan makna, mengandung makna tambahan yaitu keluar, bukan hanya sekedar tidak melaksanakan perintah, ya, menyelisihi perintah, namun benar-benar keluar dari perintah. Kemudian an-amrihi di sini adalah lafaz umum. Alasannya karena dia mufrad mudhaf, dan mufrad mudhaf bukan makna umum, sehingga maknanya ta'umum mencakup semua perintah, semua perintah-perintah Nabi. Sehingga makna ayat manusia diancam, tidak ditakuti tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih, idza talaba, jika menyelisih. Ada yang beliau baiknya kita pola bahwa Allah Rasulillahi Allah Rasulillahi itu Rasulnya hilang. Karena sebagaimana keterangan Kalau Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Fitnah di sini adalah kemusyrikan. La'allah boleh jadi jika dia menolak sebagian sabda Nabi SAW, akan terjatuhlah di dalam hatinya zaihu kurang titik, penyimpangan hati, kesesatan hati. Fayalik, maka jika ada zaihu di dalam hatinya, maka binasalah orang tersebut. Kurang titik. Disebut dikatakan ini dihiarkan oleh Ibnu Battah dalam Ibnu Al-Mubarak. Ya, rezeki. bahasanya al-aslu fil amri lil wujub. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya dalam perang Hudaybiyah. Namun tentunya tidak ada perang di sini. Kemudian disebut perang Hudaybiyah, namun tidak ada kontak senjata yang terjadi di Hudaybiyah. Pada saat tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi perintahkan para sahabat untuk menyembelih hadyu dan wayuhilu dan bertahalul, melepaskan ihram dan ihram. Maka para sahabat Rasulullah tawakkabu, mereka tawakkab, mereka tidak melaksanakan, tidak langsung melaksanakan. Akan tetapi kita yakin bahasanya para sahabat tidaklah mereka tawakkab, tidaklah mereka tidak langsung melaksanakan bandarana durhaka. Akan tetapi mereka tawakkab, mereka tidak langsung melaksanakan perintah Nabi karena menunggu-nunggu li'amrin yahdus, boleh jadi ada perkara baru yang akan terjadi. La'alal amr, boleh jadi perintahnya akan diralat. Karena Nabi SAW terkadang memerintahkan sesuatu rumah yurojah fihi, kemudian yurojah dan dikonfirmasi ulang. Rojaah di sini artinya ya kalau bahasa kasarnya didebat. Bahasa kasarnya didebat, itu memakai bahasa didebat ini enggak pas. Disanggah. Tapi pilihan kata disanggah juga terlalu kasar. Jika Nabi memberikan perintah kemudian ada sanggahan atau semacam sanggahan, maka Nabi bisa menangkap hukum. Wajar Nabi tinggalkan perintah yang pertama, kemudian Nabi berubah pada perintah yang kedua. Contohnya pada saat perang Khaibar, ya terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat al-Hudur, ketika Nabi melihat periuk-periuk itu mendidih bilahmi, isinya daging. Nabi bertanya, daging apa itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu daging keledai, yaitu keledai Cina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan antuk fa'a al-kuduru, supaya periuk-periuk tersebut dibalik, ditumpahkan isinya. Tukfa artinya dibalik. Setelah itu Nabi katakan wa'an tuksar, dan periuknya dihancurkan, buang dagingnya, hancurkan. Fakalu, maka mereka mengatakan wahai Rasulullah, au naghsiluha, Rasulullah gimana kalau kita cuci saja, enggak usah dihancurkan. Iman-iman periuk dihancurkan, kan bisa untuk masak yang lain. Gimana kalau dicuci saja? Nah ini kalimat ya Rasulullah au nasiruha, ini namanya murojaah. Namanya murojaah. Apa-apa? Sanggahan. Sahabat yang menemukan ya. Ini tuangkan isi dagingnya. Balik periuknya, itu hancurkan periuknya. Sahabat mengatakan, Rasul gimana kalau dicuci saja, jangan di iman-iman, jangan di hancurkan. Ini kalimat sahabat ini apa namanya? Peninjauan kembali. Rasul ditinjau lagi lah, jangan di ini namanya murojaah. Murojaah kalau dalam konteks konteks perintah dan ular. Maka bocah itu maknanya ya tergantung konteksnya. Ada bocah buku, bocah buku itu mak membaca ulang. Ada bocah pelajaran, artinya membaca ulang apa yang telah dipelajari. Ya, bocah perintah. Murojaah masalah, ada masalah murojaah, artinya ditinjau ulang, ditimbang ulang, dipikirkan ulang. Maka nanti kemudian mengatakan di seluruh hal yang dah dicuci saja, Maka di sini terdapat penghapusan hukum pertama, yaitu mecah, menghancurkan periuk dan berpindah pada hukum yang lain, yaitu cukup diperintahkan untuk membersihkan mencuci periuk. Maka hadis ini menunjukkan kutipan hadis yang diberikan oleh penulis ini yang merupakan Tepkol dan Muslim. Kisah Muslim diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab haramnya memakan daging kelinci Cina. Sedangkan Bukhari diberi judul bab, bab yang menunjukkannya wadah yang mengandung khamr. Maka hadis ini menunjukkan tidak ada istilah mubazir dalam perkara yang haram. Jadi istilah mubazir dalam perkara yang haram. Jadi jika itu makanan haram, makanan haram, mubazir enak apa ini mahal ini loh. Daripada ini ya gimana kan lah dimanfaatkan. Tidak ada istilah mubazir dalam perkara yang haram. Nah, istilah mubazir itu dalam perkara yang halal. Perkara yang halal. Ataupun perkara yang haram, makanan yang haram. Sudah terlanjur dibelikan ini ada tongseng gugup ini. Tongseng anjing sudah patut dibelikan. Dan kata usen ya dimakan apa dan semahal ini kalau dibayari ternyata bubuk dimakan mubazir nanti dah tidak ada istilah mubazir dua tidak ada istilah mubazir tidak ada istilah mubazir dalam masalah yang apa wah ini ternyata babi ya wah ini mahal kamu bandir kalau masa dari beli mahal-mahal dibuang nah, mubazir nanti ada istilah mubazir dalam perkara yang hal dulunya apa? Ini fa'amara antuk fa'ah al-hudu akhirnya dibalik kata Nabi buang dagingnya karena telah diharam baru dimakan. Karena telah haram dimakan, maka dibuang. Tidak ada istilah nanggung, tidak ada istilah mubazir. Kemudian dari sini menunjukkan masjidnya daging keledai Cina. Oleh karena itu wadah yang terkena daging dan kuah lezatnya lebih perintahkan untuk dicuci. Cuci menunjukkan ada sesuatu yang harus dihilangkan, ini dan cuci itu mengisyaratkan nantinya sesuatu Padahal mereka telah datang jauh-jauh dari kota Madinah dan telah sampai di dekat Mekah yaitu Hudaybiyah, sedangkan jumlah mereka itu banyak 1400 orang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua membawa hadyu. Hadyu diambil dari kata-kata hadiah. Hadyu maknanya adalah binatang yang dihadiahkan untuk tanah haram. Dan hadyu ada hadyu yang sunnah dan ada hadyu yang wajib. Di sini para sahabat mengalami apa yang disebut al-ihsar. Mereka sudah berihram namun tertahan, enggak bisa ke Mekah. Boleh jadi tertahan karena musuh, boleh jadi tertahan karena sakit, atau tertahan karena yang lainnya. Namanya al-ihsar. Istilahnya dalam fikih haji disebut al-ihsar, artinya tertahan. Para sahabat ini mau umrah. Umrah. Mereka sudah dalam kondisi berniat untuk ihram sejak di Madinah. Nah ini terhalang untuk melaksanakan umrahnya dalam ini karena faktor musuh. Menjadi dalam faktor sakit atau yang lain itu disebut al-ihsar. Maka orang yang dalam kondisi ihsar, ya, maka dia tahalul. Tempat dia tertahan, kemudian dia wajib membeli hadyu, yang ini hadyu ini nanti dikirimkan ke Mekah, dikirimkan ke penduduk tanah haram. Wahum dan mereka adalah manusia yang paling berhak untuk beribadah di Ka'bah. Dan manusia yang paling berat untuk mengucapkan lebih Allah melebay, kemudian mereka tertahan sampai Mekah. Kita harus dilakukan bahasanya ini adalah satu hal yang sangat-sangat berat untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, talah ka'at suhat bagi para sahabat lamban untuk melaksanakan perintah Nabi Roja'at, karena berharap hukumnya jinah. Maka Nabi SAW masuk menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha mughdiban, dalam keadaan marah. Dan Ummu Salamah adalah min duhat bin nisa, adalah perempuan yang banyak akalnya, yang cerdik, akilah dan hatinya berakal dan bijak. Maka Ummu Salamah bertanya melihat umat muka suaminya yang nampak marah, bertanya mana keadaan abah. Maka Nabi bercerita. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin agar para sahabat tertahalul dengan mencukur rambut kepala mereka? Nabi mengatakan iya. Maka Ummu Salamah mengatakan, keluarlah dari tenda, panggillah tukang cukur, kemudian cukurlah rambut kepalamu. Maka Nabi melakukan sarang menggarangan. Maka tatkala para sahabat melihat Nabi telah tercukur, maka hampir-hampir seakan-akan sebagian mereka hampir-hampir mencukur yang lain. Maksudnya mereka dorong-dorongan inggal halal di tempat tukang cukur. Kenapa? Karena mereka melihat Rasulullah SAW dan menyaksikan Rasulullah SAW melakukan perbuatan mencukur. Maka mereka yakin bahasanya penghapusan hukum saat ini adalah satu hal yang tidak mungkin bahkan terjadi. Karena Nabi sudah mengundur atau mencukur rambut kepalanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya manfaat istri di mana dia bisa memberikan usulan yang bagus, yang cerdas, yang cerdik. Maka tumbuh salawat dan bertanya kepada perempuan itu satu hal yang bermanfaat. Tidaklah perempuan bermusyawarah, namun semua usulannya jangan lakukan. Maka hadis tersebut di antara fungsi kelemahannya adalah Nabi SAW bermusyawarah dengan Ummu Salamah, dan Nabi SAW melaksanakan saran Ummu Salamah. Demikian juga ini menunjukkan bahasanya pasangan yang baik itu menanyakan kabar pasangannya, suaminya atau istrinya, kalau memandukannya agak aneh, sikapnya agak aneh, maka dalam ditanya bukan diamkan saja lah, biarinlah, sudah masalah apa ya, hanya dia sendiri. Ditanya gimana kok memandukannya tidak seperti biasa, ada gerangan apa yang terjadi, bisa untuk membantu mengasih solusi. Fahadah ya dulu, maka ini menunjukkan bahasanya perintah menghasilkan hukum wajib. Jika tidak, tentu Rasulullah SAW tidak akan marah ketika perintahnya tidak segera dilaksanakan. Ya, budi. Dia syirah mutamati'an, sehingga jadilah sahabat-sahabat yang tidak membawa binatang haji ini, hajinya namanya haji tamattu. Mereka datang di Mekah pertama kali umroh, nanti setelah itu nanti tahalul halal sampai nunggu tanggal 8. Kalau tanggal 8 baru memulai manasik haji. Maka umroh dulu baru haji, itu namanya tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Kenapa? Karena ada masa senggang. Setelah umrah selesai, maka halal. Mau hubungan suami istri, mau yang lain, senang-senang boleh. Ada kelonggaran. Tidak harus bawa pakaian ihram kemana-mana. Karena repot, apalagi untuk laki-laki. Laki-laki, kalau dia tidak tahalul, maka dia kemana-mana, tidak sampai di muka, sejak niat ihram sampai nanti selesai haji, kemana-mana dia harus pakai kain ihram. Adapun jika dia niatnya umrah, kemudian selesai umrah, maka halal. Pakaiannya bebas, mau dengan hubungan dengan itu juga bebas. Maka disebut tamattu, senang-senang. Ada kesenangan, itu jeda antara umrah sampai haji, itu boleh berbuat apapun yang dibolehkan, yang pada itu yang terlarang dilakukan oleh orang yang berisi ihram. Akan tapi para sahabat di dalam melihat azimah, tidak melihat ini sebagai satu keharusan dari Nabi SAW. Maka sahabat istamaru tetap terus menerus dalam keadaan mereka. Jadi ketika di awal di Madinah, mereka labbaiknya niatnya itu haji, labbaik hajatan, niatnya haji. Di tengah jalan Nabi perintahkan, siapa yang tidak membawa hajiu, siapa tidak membawa hajiu, maka tidak usah berniat, haji, namun niatkan umroh. Apa yang tadi terucap diralat, karena tidak bawa haji. Tamattu saja yang tidak bawa haji. Walamma wasalu Makkah, maka setelah mereka sampai Makkah, mereka sampai Mekah, wathofa, maka telah tawaf dan telah sa'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang tidak membawa haji supaya menjadikan tawaf dan sa'i lagi berstatus umrah. Karena umrah itu cuma tawaf sama sa'i. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami niatkan umrah padahal telah kami sebutkan, kami namai sebagai haji, artinya di miqat kami telah mengatakan labbaina bil haji, kami telah bertalbiyah untuk haji. Maka Nabi katakan, if'alu ma amartum bi, lakukan apa yang aku perintahkan. Laula seandainya aku itu tidak membawa haji, aku juga akan tahalul bersama kalian. Aku akan tahalul bersama kalian. Artinya aku akan berniat umrah dan setelah sehingga setelah itu dalam kondisi halal. Kulit takbal tu amri mastakbar tu. Seandainya aku bisa memutar daun jauh. Seandainya aku bisa memutar waktu. Masukul hadiah, maka kemarin-kemarin ya, kalau aku bisa meralat ya, jam bisa saya undurkan, maka aku tidak akan membawa hadiu. Wahai tiba-tiba Nabi marah dengan perkataan para sahabat ini. Hatta Allah Tuhari, sampai mereka memberikan sanggahan kepada Nabi dengan menyampaikan satu permasalahan yang sebenarnya malu untuk diucapkan. Semua ini sanggahan yang diberikan oleh para sahabat ini, atau permintaan untuk peninjauan ulang yang dilakukan oleh para sahabat ini, adalah dengan harapan supaya Nabi mengubah hukum. Sampai-sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kami akan keluar menuju Mina, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, itulah awal rangkaian ibadah haji. Pada tanggal 8, pagi tanggal 8 dari Mekah berangkat ke Mina. Awal tanggal 8 di waktu duha, Nabi mengajarkan tanggal 8 di waktu duha berangkat dari Mekah menuju Mina. Nah, apakah ketika kami keluar dari Mekah menuju Mina, kami keluar ke menuju Mina dalam keadaan zahar kami tetes-tetes air mani, yakni artinya minjima ini sah karena hubungan kita dengan istri. Kenapa sahabat mengatakan demikian? Lianau idah halal, karena jika seorang itu telah halal dari umroh kemudian nunggu haji, halal ni kulit saya, maka halal melakukan segala sesuatu termasuk diantaranya hubungan suami istri. Maka jawaban Nabi tetap satu, if'alu ma'amrukum bih, lakukan apa yang aku perintahkan. Maka Nabi SAW marah, dan ini adalah diantara apa yang dijadikan dalil bahasanya perintah anak amal dirujuk, bahasanya perintah itu mengajukan hukum. Hadis ini menunjukkan dalil ada sebagian perkataan di sebagian keadaan lau itu boleh. Maka hadis ini adalah salah penjelasan untuk hadis Abu Hurairah, kita janganlah kalian mengatakan lau karena lau itu membuka amal setan. Maka itu tidaklah terlalu secara telah. Nah, di satu waktu, di satu kondisi, mengatakan seandainya itu satu hal yang diperbolehkan. Karena seandainya yang terlarang adalah tak takut, seandainya dengan tujuan marah dengan takdir. Ada pun orang yang mengatakan seandainya dengan tujuan untuk memberitakan, sekedar memberitakan. Sekedar memberitakan, Nabi mengatakan seandainya aku bisa berbalik ke belakang. Niscaya aku akan ngambil umroh, dan aku tidak mau tidak membawa haji, dan aku akan ngambil umroh. Kemudian mulai kata-kata walistaqbaltu min amri mastajabtu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا bi amrin masykukin. Bi amrin masykukin fihi. Lakin hadha ta'lil mu'aridun bil adillati sam'iyyati allati taqalaha fi anna al-amra wajibun fi'li wa anna an-nahya wajibut tarki. Fa in qala qa'ilun hadha al-aslu anna al-amra lil-wujubi wa nahya lit-tahrimi ma lam tujad qarinatan. Qarinatan yang taqidu bi masa'ila kathiratin dakara al-ulama'u annaha listihbabi wa hiya awamiru wa nawahin wa qalu fil nawahi innaha makruhatun wa qalu fil awamiri innaha mustahabbatun wa hiya kathiratun fi man jawabu fa'amal jawabu qulna al-jawabu ala dhalika an na'khudha bil asli ma lam yamna'u minhu al-ijma'u fa'in ijma'u ini malam yamna' minhu dalilun malam yamna' minhu dalilun fa'in mana'a minhu ijma' ya sepatutnya fa'in mana'a minhu ijma'un fal-ijma'u rafi'ul hukmi al-asli hadha awalan thaniyan anna ba'd al-ulama'i salaka maslakan jayidan wa huwa al-qawlu salitu bil mas'alati. Nah, jika kita demikian maka ada tiga dalil, satu dari Al-Quran, dua dari Sunnah, semuanya menunjukkan bahasanya hukum asal untuk perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib. Bagi mukabil dari kebalikan dari hal tersebut, hukum asal adalah haram. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala hal yang terlarang maka adalah hal yang menjauhinya. Fal'amru fil istinab, maka disini terdapat perintah untuk menjauhi. Maka perintah untuk menjauhi larangan hukumnya adalah wajib. Dan jika wajib untuk menjauhi larangan, maka berarti melakukan hal yang dilarang hukumnya haram. Dan mungkin pula kita berdalil dengan menggunakan metode kias. Kita berdalil dengan firman Allah, apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang keras siksaannya, hukumannya. Maka ayat ini berbicara tentang masalah baik. Maka itu kita katakan metode kias. Dan faid adalah harta rampasan perang. Maka itu adalah apa urman pemberian berupa harta. Adapun pemberian nanti selainnya berupa perintah dan larangan, maka menjadi aula. Maka berdasarkan hal tersebut kita katakan hukum asal perintah dan larangan adalah satu hal yang mesti ditaati. Artinya perintah itu wajib dikerjakan, sedangkan nahyu wajib ditinggalkan kecuali jika ada dalil. Sebagian ulama usul fikih dari pendapat yang kedua mengatakan hukum asal perintah dan larangan itu tidak harus. Cuma perkara yang diperintahkan mengerjakannya itu lebih baik, dan perkara yang dilarang meninggalkannya itu yang lebih baik. Artinya apa? Hukum asal perintah itu anjuran, dan hukum asal larangan itu makruh. Mereka memberikan alasan untuk pendapat mereka ini dengan mengatakan bahwa diperintahkannya satu hal yang tadi menunjukkan tolak pilih adanya tuntutan untuk mengerjakannya, dan dilarangnya satu hal menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkannya. Wal'adu dan hukum asal orang adalah barokatu zimmati, tidak terbebani kewajiban atau larangan, tidak terbebani dosa seandainya meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan hal yang dilarang. Maka tidak mungkin kita menyatakan seorang itu berdosa atau kita berikan padanya beban diambil masukin dengan perkara yang masih melakukan. Maka alasan pendapat yang kedua, al-aslu fil amri an-nadbu, itu alasannya adalah ta'lil. Logika bisa saja. Alasannya adalah taklil, bukan dalil namun taklil. Cuma dalil logika. Lakinlah ada taklil, akan tetapi taklil atau dalil logika ini bertabrakan dengan dalil-dalil sam'i, dalil-dalil Quran Sunnah yang telah kami bawakan, yang menunjukkan bahwasannya perintah itu wajib dikerjakan dan larangan itu wajib ditinggalkan. Jika ada yang bertanya, bukankah kaidah ini, yaitu perintah itu menunjukkan hukum wajib dan larangan itu menunjukkan hukum haram selama tidak dijumpai indikator, kaidah ini yang takdir batal, terbatalkan dengan banyak masalah. Terbatalkan dengan banyak masalah yang disebutkan oleh para ulama, dan hukumnya dianjurkan pada perintah atau larangan. Dan mereka mengatakan tentang larangan itu makruh, dan mereka mengatakan tentang hal-hal yang diperintahkan hukumnya dianjurkan. Jadi sangat banyak sekali. Maka orang yang terlalu kaku dalam masalah aham boleh lucuk, itu nanti akan baik dan masalah. Baik dan banyak masalah. Gimana ini kaitannya alam ulul wujud? Namun ada hadis bunyinya seperti ini, dan tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib, semuanya mengatakan sunnah. Apa ini katanya? Kulah maka kami katakan, jawaban untuk pertanyaan ini ada dengan dua jawaban. Yang pertama, anak muda berarti kita mengambil kaidah asal. Malam yang nak minum dalil selama tidak dialami oleh dalil yang lebih kuat. Kalau ada dalil yang lebih kuat, macam ijma, ijma mengatakan ini hukumnya mustahak, maka berarti indikatornya adalah ijma. Soalnya adalah ijma. Maka ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama adalah ketika ada satu hal yang diperintahkan, satu hal yang diperintahkan dalam hadis, namun tidak dijumpai ulama yang mengatakan wajib, ini perintah. Maka kita katakan indikatornya adalah ijma. Dan semuanya indikatornya ijma. Ijma. Apa ijmanya? Nah, tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Maka semua perkara yang hadis menunjukkan diperintahkan namun tidak dijumpai ataupun ulama yang mewajibkannya, padahal kaidah mengatakan hukum asal perintah adalah wajib, kita katakan indikator yang membalikannya adalah ijma. Tidak disumpahin yang ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Namun muskilahnya di sebagian perkara tidak ada ulama yang mengklaim itu ijma. Tidak ada yang klaim ijma. Nah, sebagian perkara ada yang ada klaim ijma, ada ulama yang membawakan klaim ijma. Macam misalnya perintah sahur, tasaharu, ambak. Namun Ibnu Hajar mengklaim adanya ijma tentang dianjurkannya sahur, dan sahur tidak sampai derajat wajib. Namun banyak masalah tidak ada klaim ijma. Bagaimana sebagainya kan dicontohkan oleh sebut ini. Jawaban yang kedua, kita katakan sebelum lama menempuh jalan yang bagus, yaitu merupakan pendapat yang ketiga dalam masalah ini. Betul. Thank you. di sama kala min babi saat tubi fa innahu yahmalu ala istibabi yuhmalu ala istibabi sama kala min babi saat budi fa innahu yuhmalu ala wujubi malam yujad kori nartun fil mauli aini tadul ala anal amru istibabi di mas'alat saat budi awal wujubi di mas'alat saat budi. Nah, pendapat yang ketiga dalam masalah ini bahasanya perintah itu ada dua macam, perintah ibadah dan perintah non-ibadah. Takdibiyah. Yang dimaksud takdibiyah artinya adalah perintah dalam bab adab dan akhlak mulia. Maka perintah yang dimaksudkan adalah untuk beribadah. Maka hukum asal perintah di dalamnya adalah wajib, karena Allah memerintahkan kita untuk mengerjakannya dan Allah ridha hal tersebut untuk dirinya. Allah ridha seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka wajib bagi kita untuk melakukannya jika itu perintah dan meninggalkannya jika itu larangan. Adapun idza kanat min babil adab, jika termasuk dalam perkara adab dan akhlak mulia dan tidak ada apa hubungan antaranya antara perkara tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka perintah di sana menunjukkan hukum anjuran dan larangan di sana menunjukkan hukum makruh, la li taklif, bukan menunjukkan hukum haram. Kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya, maka ini wajib. Di anak mana perkawinan karena ada perbedaan antara perkara ibadah dan perkara adat. Maka pendapat ini adab itu lebih terukur minal qaulain mutlaqain daripada dua pendapat yang mutlak. Pendapat yang pertama mengatakan hukum asal perintah adalah wajib, pendapat yang kedua hukum asal perintah adalah anjuran. Maka lebih terukur ketika ditafsir hukum asal perintah dalam masalah ibadah itu wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau itu dianjurkan. Dan hukum asal perintah dalam masalah adab adalah dianjurkan, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hukumnya wajib. Nah, ini lebih terukur, kita mudah untuk mengukurnya kapan wajib, kapan tidak wajib. Wazalika, dan hal tersebut li'annaka, karena anda jika anda telusuri banyak dari perintah yang berkaitan dengan adab dan akhlak, maka akan anda jumpai hukumnya adalah anjuran, dan anjuran bukan kewajiban. Demikian juga jika anda merenungkan banyak dari berbagai larangan berkaitan dengan akhlak dan adab, anda jumpai hukumnya adalah makruh dan tidak haram. Wajib dalam pasti idahnya adalah cara yang bagus, kaidah yang bagus. Manusia terbebas dengan kaidah ini dari banyak bantahan. Contohnya adalah hadis Nabi, jika kalian memakai pakaian, maka mulailah dengan tangan kanan atau kaki kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, idza khalaqtum, jika kalian menyopot pakaian, maka mulailah mencopot pakaian dari tangan kiri atau kaki kiri. Bahkan pun, apakah kita katakan hadar amrali wujud, perintah untuk memakai pakaian dan mencopot pakaian di sini adalah kewajiban? Artinya wajib atas seorang jika memakai pakaian, memakai sandal, memakai sepatu, adalah dia mulai dengan sisi kanan. Dan ketika mencopot, maka wajib mulai dari yang kiri. Maka jawabannya adalah tidak mungkin kita mengatakan wajib. Nah, tidak ada satu pun ulama yang mengatakan wajib. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan wajib. Namun, tidak kita jumpai juga klaim ijma. Oleh karena itu maka tidak tepat kita katakan wajib, akan tetapi hada ala sabil istibab, ini adalah anjuran. Di anam mimbab kita adub, karena ini adalah perintah berkaitan dengan masalah ada. Dan segala sesuatu yang termasuk masalah ada, maka yu hukuman dimaknai dengan hukum anjuran. Maka ada sedangkan perkara yang mimbar bisa akut berkaitan dengan masalah ibadah, fa'inau yukman, maka dimaknai dengan makna wajib. Jika perintah yang adalah perintah dalam masalah ibadah, maka wajib kecuali ada kawinan dan sunnah. Dan jika perintah itu berkaitan dengan masalah adat, maka sunnah, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu wajib. Malah tidak terinatun, selama tidak dijumpai indikator tambahan ilmu ini dalam dua tempat tersebut, yaitu perintah ibadah dan perintah adat. Dan dulu yang menunjukkan bahwa perintah untuk anjuran di masalah ditaatkan dalam masalah ibadah, dan terdapat indikator yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan lil wujub untuk hukum wajib di masalah ditaatkan dalam masalah non ibadah. Demikian Rasulullah.